Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-211. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah Ibni Amr ibn al-As bin Wa'il bin Hasim bin Sa'id bin Saham bin Amr bin Hashish bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurasi. Radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, seorang muslim yang sempurna adalah siapa yang kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah darinya. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini An-Nawawi rahimahullah menukilkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah seseorang yang di mana kaum muslimun yang lainnya itu selamat dari gangguan lisan, dia tidak suka mencelanya, tidak suka melaknat kaum muslimun, tidak suka menggibai kaum muslimun, tidak suka memfitnah kaum muslimun, tidak menebarkan permusuhan di kalangan kaum muslimun, tidak melakukan satu jenis dari jenis-jenis kejelekan dan kerusakan pada kaum muslimun. Kaum muslimun selamat dari gangguan lisan dia. Demikian juga orang yang kaum muslimun yang lainnya selamat dari gangguan tangannya. Dia tidak berbuat aniaya melampaui batas pada saudaranya sama kaum muslimin dengan tangannya, dengan memukul, dengan melukai, dengan mengambil hartanya, atau yang semisalnya dari ulah kejahatan tangannya. Seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah seorang yang dia itu menahan kejahatan lisan dan tangannya dari saudaranya sama kaum muslimin yang lainnya. Sementara seorang yang muhajir, hakikat orang yang berhijrah, yaitu orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, maka muhajir yang sesungguhnya, orang yang berhijrah yang sesungguhnya, bukan sekedar orang yang lari dengan membawa agama dari fitnah-fitnah. Bukan sekedar orang yang meninggalkan negeri kekufuran, kesyirikan menuju negeri Islam semata, tidak. Tapi seorang yang berhijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan seruan jiwa dia yang mengajak kepada kejelekan, yang bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dilarang oleh Allah, dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini orang yang berhijrah yang sesungguhnya. Tentang siapa muhajir yang sesungguhnya, ini pernah kita kaji bersama dalam kajian Ramadan yang membahas risalah Tabuqiyah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah tentang hakikat hijrah dan hakikat seorang yang muhajir. Bahkan yang terpenting adalah orang yang berhijrah dengan hatinya dari perkara-perkara kemungkaran, kemaksiatan. An-Nawawi menukilkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As tentang sabda Nabi, "Al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manaha Allahu anhu." Maka dalam hadis ini perlu ada perincian. Yang pertama, ini maksud dengan muslim, siapa seorang muslim itu? Karena kata muslim itu memiliki banyak makna. Di antaranya muslim artinya orang yang mustaslim, orang yang berserah diri. Sehingga orang yang mustaslim lighairihi, orang yang menyerahkan dirinya kepada selainnya, dinamakan muslim lahu. Sebagaimana salah satu dari penafsiran firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab Badui, mereka menyatakan kami telah beriman, katakan wahai Muhammad pada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman dengan sebenar-benar keimanan. Akan tetapi ucapkanlah oleh kalian, aslamna, kami telah berserah diri. Katakan istaslamna, kami telah berserah diri. Kami tidak memerangi kalian wahai kaum muslimun. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, qulu aslamna, maka yang dimaksud dengan Islam adalah al-islamu lillahi, yaitu berserah diri kepada Allah. Sehingga makna al-Islam adalah al-istislamu lillah bitauhidi, berserah diri kepada Allah dengan mengesakan Allah dalam seluruh ragam-ragam ibadah. Wal inqiyadullahu bitta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan menjalankan amal ketaatan. Wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Ini pengertian al-Islam. Terkadang makna Islam itu dimutlakan pada lima rukun yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis Jibril ketika beliau ditanya oleh Jibril tentang Islam. Wa mal Islam, maka Rasulullah menyatakan antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal bait. Inilah Islam. Islam ketika seorang telah mengikrarkan dua kalimat syahadah, mendirikan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah ketika ada kesanggupan, baik secara fisik maupun secara finansial. Terkadang makna Islam ini juga dimutlakan pada makna as-salamah, selamat. Sehingga ketika dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, berarti seorang yang muslim adalah orang yang manusia itu selamat dari kejahatannya. Sehingga ketika dikatakan aslama fulan, itu dia masuk dalam keselamatan, dalam perjanjian perdamaian. Dia tidak boleh menyakiti manusia. Seperti dalam hadis ini, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kaum muslimin selamat dari lisannya, maksudnya dia tidak suka mencela kaum muslimun, tidak suka melaknat mereka, tidak suka menggibai mereka, tidak suka berbuat namimah fitnah terhadap mereka, tidak berupaya untuk melakukan satu macam dari macam-macam kejelekan dan kerusakan pada mereka. Dia tahan lisannya, dia tahan tangannya agar tidak menyakiti atau mengganggu manusia. Itu seorang muslim. Karakter seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah siapa yang kaum muslimun yang lainnya itu selamat dari lisannya. Hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang bahaya lisan. Bahaya lisan. Bahkan lisan itu bahayanya melebihi bahaya anggota tubuh kita, melebihi bahaya tangan dan kaki kita. Sehingga ketika seseorang itu bangun di waktu subuh, masuk waktu subuhnya, maka kedua tangan, kedua kaki, kedua matanya, seluruh anggota tubuhnya itu mengingkari lisan. Maka seorang muslim sejati adalah orang yang kalau saudaranya sama kaum muslimin selamat dari gangguan lisannya dengan dia menahan lisannya, tidak menyebut-nyebut kaum muslimin kecuali dengan kebaikan. Seorang yang pertimbangan benar ketika ingin menyampaikan sesuatu, dia timbang apakah sesuatu yang hendak dia ucapkan itu manfaatnya lebih besar atau mandorotnya. Kalau manfaatnya lebih besar, dia sampaikan. Kalau mandorotnya lebih besar, dia tahan lisannya. Kalau 50-50, dia juga tahan lisannya. Ini seorang muslim yang sesungguhnya. Sehingga kenapa kita dianugerahi oleh Allah telinga itu dua, sementara lisan itu satu, supaya kita itu lebih banyak mendengar daripada banyak ngomongnya. Karena orang yang banyak ngomongnya itu banyak salahnya. Yang kedua adalah seorang muslim yang saudaranya kaum muslimun yang lainnya selamat dari tangannya. Tidak mendolimi saudaranya dengan memukulnya, melukainya, mengambil hartanya, atau yang semisalnya. Tidak menantangnya untuk tidak mengambil kecuali apa yang menjadi haknya secara syar'i. Maka jika terkumpul pada diri seorang hamba keselamatan manusia dari ulah tangannya, dari ulah lisannya, maka dialah seorang muslim yang al-kamil al-islam, seorang muslim yang sempurna keislamannya. Berarti diketahui dari hadis ini diambil satu faedah, satu pelajaran yang penting. Kalau ada orang yang manusia atau kaum muslimin yang lainnya itu enggak selamat dari gangguan lisan dan tangannya, berarti dia bukan seorang muslim. Bukan karakter seorang muslim yang sempurna keislamannya. Ya muslim, tapi muslim yang biasa, bukan yang sempurna keislamannya. Orang yang tidak memiliki hasrat, ambisi ketika keluar dari rumahnya kecuali kila waqal, kecuali menebar isu di kalangan hamba-hamba Allah, oh fulan demikian, oh alan demikian, sukanya demikian. Orang yang suka memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah menjadi bangkai, artinya orang yang suka menggibai saudaranya, menggunjing kehormatan saudaranya, orang yang semacam itu bukan karakter muslim yang sempurna keislamannya. Demikian juga seorang muslim yang sempurna keislamannya bukan orang yang karakternya itu suka mengganggu orang lain dengan tangannya. Bahkan itu bukan karakter seorang yang mukmin dengan keimanan yang sempurna. Sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ketika ditanyakan, man ya Rasulullah, Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu. Rasulullah menyatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, bersumpah sampai 3 kali. Para sahabat menyatakan, siapa yang anda maksud wahai Rasul? Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, orang yang tetangganya enggak merasa aman dari ulah-ulah jahat dia, dari kejelekan-kejelekan dia, dari tindakan-tindakan usil mengganggu dia. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, la yadakhul, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya itu enggak merasa aman dari kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejahatannya. Diancam enggak masuk surga. Bahkan dikatakan orang yang tidak sempurna keimanannya. Menyakiti tetangga baik dengan lisan maupun ucapan maupun amal perbuatan, termasuk dosa besar yang diancam dengan azab di akhirat. Dalam sebuah riwayat, ketika disebutkan, ya Rasulullah ada fulanah, dia tusallil lail wa tasumun nahar wa tatasaddaq walakin tu'di jirona. Wa Rasulullah ada si fulana, sholat malamnya top, puasa sunnahnya bagus, sedekah sunnahnya masya Allah, berbuat ini berbuat itu, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Maka apa jawaban Rasul? La khaira fiha wa hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk calon penghuni neraka. Berarti di sini dosa menyakiti tetangga dengan lisan dan amal perbuatan ini termasuk jenis dosa yang tidak bisa digugurkan dengan apa? Melakukan sholat, puasa sunnah, sedekah sunnah. Termasuk ciri-ciri dosa besar. Ketika dijelaskan lagi, wa fulanah, ada fulanah yang lainnya, bisanya dia hanya tusallil maktubat wa tatasaddaqu bil aswar wa la tu'ti ahadan, dia hanya bisa menjalankan sholat fardu lima waktu, sedekah pun hanya dengan apa susu kering sedikit, tapi dia tidak suka menyakiti seorang pun. Rasul menyatakan hiya min ahlil jannah, itu termasuk calon penghuni surga. Kadang ada orang yang dia menjaga ibadah-ibadah yang sifatnya privat, ibadah privasi dia, sholat yang fardhu ain bagi dia, sempurnakan dengan yang sunnah-sunnahnya, puasa wajib sempurnakan dengan yang sunnahnya, sedekah wajib sempurnakan dengan sedekah sunnahnya, tapi dia tidak perhatian dengan amal-amal kejelekan seperti menyakiti saudara-saudara dia sama muslim dengan lisan dan dengan amal perbuatannya. Maka dosa menyakiti seorang muslim dengan lisan dan amal perbuatannya, terlebih kalau itu dilakukan pada orang yang punya hak besar atas kita seperti tetangga jika seorang muslim, ini termasuk dosa yang enggak bisa digugurkan dengan amal-amal ibadah yang apa sifatnya privat bagi kita tadi. Ini perkara yang terkadang seorang muslim itu tersamar darinya, menganggap remeh. Maka hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang anjuran untuk berusaha menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain, dan anjuran untuk tidak berbuat zalim pada manusia. Dan ini salah satu pokok untuk bisa mewujudkan husnul khuluq ma'an nas, akhlak baik bersama manusia. Karena pokoknya ada tiga dalam upaya untuk mewujudkan husnul khuluq ma'an nas, seperti yang disebutkan oleh al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Yang pertama adalah kaful adani. Peringkat pertama untuk bisa berakhlak baik pada manusia harus bisa menahan diri untuk tidak menyakiti manusia seperti tadi. Karena yang suka menyakiti manusia terancam tidak sempurna keimanannya, bahkan terancam enggak masuk surga, bahkan terancam dia min ahlin nar. Yang kedua, pokok untuk bisa berakhlak baik bersama manusia adalah badrun nada, mencurahkan kedermawanan, suka berderma. Berderma tidak hanya dengan harta. Seorang bisa berbuat kebaikan pada saudaranya dengan segala potensi yang dia miliki, dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan saran-sarannya, dengan harta, dengan pikiran, dan dengan segala potensi yang ada pada dirinya. Dia curahkan untuk kemaslahatan saudaranya. Ini seorang yang penderma. Bahkan kalau kita diberi nikmat-nikmat oleh Allah, nikmat ilmu, harta, benda, kesehatan rohani maupun jasmani, itu sebenarnya untuk kemaslahatan saudara-saudara kita juga. Kalau tidak kita tunaikan, itu bisa menjadikan sebab nikmat itu akan tercabut dari diri kita. Seperti dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, inna lillahi ibadan yahtasuhum bin ni'ami limanafi'il ibad wa yukirruha fihim ma badaluha faidha mana'uha naza'aha minhum wa hawallaha ila ghairihim. Sungguh Allah itu memiliki hamba-hamba yang Allah akan limpahkan nikmat-nikmat khusus pada mereka. Namun nikmat-nikmat tersebut adalah untuk kemanfaatan dan kemaslahatan hamba-hamba Allah yang lainnya. Kalau seorang muslim, ya untuk kemaslahatan saudara-saudara mereka, kaum muslimin yang lainnya. Wa yukirruha fihim ma badaluha, kata Rasulullah. Dan Allah akan melanggengkan nikmat itu pada seorang muslim kalau dia mau mencurahkan, mau berderma dengan nikmat itu untuk kemaslahatan saudaranya. Faida mana'uha, kalau dia sudah mulai pelit, mencegah, menghalangi untuk memberikan kemanfaatan dari nikmat yang Allah anugerahkan pada dirinya untuk kemaslahatan saudaranya, naza'aha minhum, Allah akan cabut nikmat itu dari mereka. Fahawalaha ila ghairihim, dan Allah akan pindahkan pada selain mereka yang lebih layak dan pantas untuk mendapatkan nikmat tersebut. Maka badlun nada perkara yang sangat penting. Maka santri di pondok-pondok pesantren harus menjadi sosok yang penderma. Artinya mudah berbuat kebaikan. Jangan sekali-kali mementingkan kepentingan pribadi kalian. Ini dihilangkan sifat ananiyah, egoisme, mementingkan kepentingan pribadi. Dilihat kemaslahatan bersama penting ini. Jadi kenikmatan yang ada pada diri kita itu bukan kemanfaatan untuk kita semata. Pada nikmat itu ada hak orang lain yang harus kita curahkan, kita dermakan pada mereka. Untuk bisa mewujudkan akhlak baik bersama manusia. Yang ketiga, talaqatul wajhi, menambahkan wajah yang ceria. Rasul menyatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa ahaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali kamu meremehkan perkara kebajikan sedikit pun, meskipun wujudnya. Kamu tampakkan wajah yang berseri ketika kamu berpapasan dengan saudaramu. Maka wajah yang berseri, murah senyum, ini adalah karakter seorang muslim yang dianjurkan dalam Islam. Sebaliknya, dibenci sifat abus, bermuka masam, suka cemberut, suka merengut, itu bukan akhlak seorang muslim. Betapa banyak orang yang tadinya itu antipati menjadi simpati ketika kita sapa dengan baik. Kita tampakkan wajah yang bersahabat. Yang benci menjadi cinta. Yang antipati menjadi simpati. Yang tidak suka menjadi suka. Ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga hadis ini memberikan faedah pada kita, anjuran untuk kita menjauhi ragam-ragam kemaksiatan dan perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat. Untuk mewujudkan keislaman kita yang paripurna, yang sempurna. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.